Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, apakah bala dan musibah turun sebab dosa? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Bisa jadi karena sebab dosa-dosa mereka, bisa jadi karena sebagian mereka, ini dosa sebagian mereka, bisa jadi pula karena itu adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu fikum. Maka karena kemungkinan ada dua, kemungkinan itu sebagai azab atas dosa-dosa kita, dan juga kemungkinan kedua adalah itu adalah ujian bagi orang beriman, maka bagi kita ketika menghadapi musibah, pertama beristighfar atas dosa-dosanya. Barangkali itu penyebabnya. Maka ketika ada musibah, kita beristighfar. Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah wa atubu ilaik. Aku bertaubat kepadamu dan minta ampun kepadamu atas dosa-dosa kami. Yang kedua, hendaklah sabar menghadapinya, karena bisa jadi itu adalah ujian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bismillah, semoga Allah melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada Ustaz Muhammad dan juga kepada penyiar Radio Indosiar. Amin. Afan mau bertanya Ustaz, kalau ada orang yang tidak mau mengikuti aturan pembagian harta warisan sesuai dengan tuntunan syariat walaupun sudah dijelaskan kepadanya sehingga merugikan ahli waris yang lain, apakah orang ini termasuk mengambil harta orang lain secara zalim? Apakah ada ancaman dari Allah Jalla wa'ala? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Wa antum jazakumullahu khairan. Tentunya, karena yang namanya hukum waris adalah satu kewajiban, bahkan dijuluki dengan fara'id, dari kata fardu, suatu keharusan, suatu aturan yang wajib bagi seluruh kaum muslimin. Sehingga siapa yang menyelisihinya berarti menyelisihi aturan Allah SWT dan terancam dengan ancaman-ancaman dosa. Karena memang yang namanya menyelisihi perintah Allah adalah dosa. Sedangkan dosa diancam oleh Allah SWT dengan sekian banyak ancaman. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka Jahannam. Ini ancaman yang mengerikan. Dan masih sekian banyak ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Allah yang wajib. Barakallahu fikum. Dan juga termasuk mengambil harta orang lain dengan zalim. Kalau sampai merugikan hak orang lain, berarti dia mengambil harta orang lain dengan zalim. Maka terkena pula ancaman-ancaman yang mengancam orang-orang yang mengambil atau memakan harta orang lain dengan zalim. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ayat bismillah. Apakah larangan mengikat atau menggulung rambut ketika sholat adalah khusus bagi laki-laki? Dan manakah pendapat yang rajih dalam masalah ini? Jazakumullahu khairan. Setahu ana wallahu ta'ala alam, bahwa itu adalah umum sifatnya. Karena rambut dibiarkan ikut sujud. Barakallahu fikum. Sehingga bagi laki-laki maupun bagi wanita. Wallahu ta'ala alam. Dan ini sifatnya makruh. Sifatnya makruh. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana hukumnya membeli barang produk kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal dengan cara mengganti merek stiker pada produk tersebut tanpa sepengetahuan pemilik produk yang asli? Ya, sebagai contoh, semisal seorang membeli produk obat tetes mata bermerek A misalkan ya, kemudian dijual lagi dengan cara mencopot merek stiker tersebut dan diganti merek stiker sendiri yang ia buat tanpa sepengetahuan pemilik produk A tersebut. Jazakallahu khairan. Nah, adapun membeli barang kemudian dijual lagi dengan yang lebih mahal, maka itu tidak mengapa sesungguhnya. Karena itu adalah yang namanya dagang. Membeli dengan satu harga tertentu kemudian dijual dengan lebih mahal mengambil keuntungan. Itulah intinya perdagangan. Maka tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah membajak atau repacking ya. Reseller. Repacking ulang dengan nama yang lain. Maka itu adalah suatu kedosaan. Mengapa? Karena dia tidak memproduksi barang tersebut, hanya mengganti labelnya dengan label sendiri, dan itu barakallahu fikum yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kecuali kalau antum atau pedagang tadi punya usaha, masih punya usaha, ada kerjaannya, dia ambil barang tadi kemudian diberi ini diberi itu, ditambah ini dikurangi itu, maka sudah dari merek lain, tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi kalau murni hanya ganti mereknya saja, itu adalah satu kebohongan. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Ya, bismillah, izin bertanya Ustaz. 35 tahun yang lalu ibu saya punya hutang tidak bayar sewa rumah selama 2 bulan. Total hutangnya 2 kali 25.000 sekitar 50.000. 5 tahun yang lalu pemilik rumahnya sudah meninggal dunia dan rumah yang sewa dulu sudah tidak ada. Nah, sekarang yang ada hanya anak-anak yang sudah dewasa. Pertanyaannya, yang kesatu, ke siapakah saya harus membayar hutang tersebut? Yang kedua, berapakah jumlah yang harus saya bayar? Apakah 50 ribu atau gimana? Jazakumullahu khairan. Pertama, atau pertanyaan pertama, ke siapakah? Ya tentunya ke ahli waris. Ke ahli waris itu ke anak-anaknya. Yang kedua, berapa harus dibayar? Dibayar sesuai dengan hutangnya. Hutang 50 ribu, dibayar 50 ribu. Baik. Kecuali kalau engkau ingin memberikan hadiah atau sedekah, silakan. Tetapi kewajibannya sesuai dengan angka yang dipinjam atau dengan nilai hutangnya, barakallahu fikum. Sehingga kalau engkau merasa ini 50 sekarang enggak ada apa-apanya, ya silakan kasih yang besar, tapi itu bukan bayar hutang. Kamu berikan hadiah dan sedekah kepada mereka, mudah-mudahan bisa mengimbangi kekurangan kita atau dosa-dosa kita karena kita melalaikan pembayaran tersebut sekian lama. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya terkait tentang merawat hewan kucing. Karena jika tidak merawat hewan kucing, maka rezeki akan sedikit dan sampai beranggapan bahwa hewan kucing sebagai pembawa rezeki. Mohon penjelasan, Ustaz. Nah, tidak boleh kita meyakini bahwa kucing membawa rezeki atau kucing akan mendatangkan rezeki dan sebagainya. Tidak ada kaitannya sama sekali, barakallahu fikum. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yarzuqu man yasha. Allah akan berikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, seberapa pun yang dikehendakinya. Sehingga silakan memelihara kucing dan silakan tidak, itu enggak ada kaitannya dengan itu. Wallahu ta'ala alam. Adapun Rasulullah SAW menganggap bahwa kucing itu adalah minat tawafina alaikum. Kucing itu adalah binatang yang biasa berkeliling di tengah-tengah kalian. Artinya tidak mengapa, tidak najis air liurnya, dalam keadaan tidak mengapa bejananya yang dijilat kucing juga dipakai, tidak mengapa. Karena dia minat tawafina alaikum. Wallahu ta'ala alam bersawab. Ya, Ustaz, untuk pertanyaan terakhir. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberikan Ustaz dan kaum muslimin kekokohan di atas sunnah. Amin. Bagaimanakah cara mengusir khodam jin berbentuk singo mas turunan ketika orang itu dapat hidayah kepada sunnah? Khodam itu selalu mengganggunya dikarenakan sudah tidak mengamalkan wirid-wirid bid'ah. Bagaimana Ustaz caranya? Nah, biasa seperti itu ketika seorang yang biasa bekerja sama dengan jin, apakah singo mas ataupun entah apa namanya. Al-muhim, orang yang biasa bekerja sama dengan jin kemudian bertaubat dan kemudian kembali ke jalan sunnah, memang biasanya jin-jin tersebut mengganggu. Itu sudah beberapa kali saya temui orang-orang yang seperti itu. Maka jalan keluarnya adalah diruqyah oleh orang lain. Dan dianya kalau bisa, artinya belum dikuasai jin secara penuh, masih bisa membaca, bisa membaca Quran, bisa mengucapkan wirid-wirid, maka dari wirid-wirid bid'ah berganti kepada wirid-wirid sunnah, yaitu zikir pagi dan petang. Itu sebagai benteng, sebagai hisnul muslim, benteng seorang muslim adalah dengan zikir pagi, zikir sore. Contoh satu saja yang biasa dikerjakan dan yang dianjurkan untuk dikerjakan adalah membaca ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, dia akan dilindungi dari syaitan sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya di sore hari, akan dilindungi dari syaitan sampai pagi hari. Demikian pula surat Al-Baqarah, ketika dibacakan di satu rumah, maka rumah tersebut terjaga dari syaitan. Syaitan tidak akan masuk ke rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan masih banyak lagi wirid-wirid yang lain yang disunnahkan untuk dibaca di pagi dan petang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga ketika tidak mengamalkan wirid-wirid bid'ah atau berbagai macam sesajen-sesajen yang syirik, tidak mengamalkan lagi perkara-perkara yang haram, biasanya jin-jin tadi akan mengganggu. Maka lawanlah dengan zikir-zikir sunnah, dengan benteng sunnah, yaitu zikir pagi, zikir petang, dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Namsat, jazakumullahu khairan atas faedahnya di pagi hari ini. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin di manapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi kajian kita Riyadhus Shalihin, ya, masih dalam bab al-mujahadah, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita di kesempatan pagi hari ini. Yang insyaallah kita akan jumpa kembali besok tentunya di waktu yang sama insyaallah taala di radio kesan kita 91,8 FM Radio Indosiar. Dan sebelumnya kami juga mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.